Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Kita lanjutkan kajian Alfiyah Ibni Malik, masih melanjutkan kajian Al-Idhafah. Al-Mas'alatu Al-Hadiyata Asyrah, masalah yang ke-11. Qad yuktasabu al-mudafu at-ta'nitha awit tadkira minal mudafi ilaih fayu'amalu mu'amalatal mu'annathi wa bil aksi syarti ayakun al mudhafu salihan lil istighna'i anhu wa iqamatil mudhafi ilaihi muqamah saya ulangi qad yuktasabu al mudhafu at-ta'nitha awi tadkira minal mudhafi ilaihi fayu'amalu mu'amalatal mu'annathi wabil aksi bisyarti ayyakunal mudhafu salihan lil istighna'i anhu wa iqamatil mudhafi ilaihi muqamahu nah buti'at ba'bu asabi'ihi. Taqulu kuti'at asabi'uhu. Syamsul aqli maksufun bitaw'il hawa. Syamsul aqli maksufun bitaw'il hawa. Taqulu al-aqlu maksufun bitaw'il hawa. Wadhalika qawluhu warubbama aksaba tsanin awwala ta'nisan ingkana lihatfin muhala. Warubbama aksaba tsanin awwala ta'nisan ingkana lihatfin muhala. Baik. Terkadang mudhaf dihukumi muannas atau mudzakkar dengan melihat mudhaf ilaihnya. Si mudhaf menjadi muannas atau sebaliknya menjadi mudzakkar dengan syarat mudhaf bisa dibuang dan tidak dibutuhkan lagi dan mudhaf ilaih menempati tempatnya. Nah, hukum asalnya kan mu'annas atau mudhakar itu tergantung mudhafnya, gak ada sangkut pautnya dengan apa? Mudhaf ilaih. Contohnya ya, Kitabu Fatimah jadidun. Kitabu itu mudzakkar apa mu'annas? Mudzakkar, ya kan? Gak peduli mudhaf ilainya mu'annas, ya kan? Seperti itu. Kaidah ini khusus mudhaf itu bisa dihukumi dengan melihat mudhaf ilaihnya. Kalau mudhaf ilaihnya itu mu'annas, maka mudhaf yang lafadznya mudzakkar bisa menjadi mu'annas. kalau mudhaf ilaihnya itu lafadznya mudzakkar, si mudhaf bisa berubah menjadi mudzakkar sekalipun lafadznya muannas, dengan syarat si mudhaf bisa dibuang, kemudian mudhaf ilaih tampil menggantikan posisinya tanpa merubah makna atau tatanan bahasanya. Contoh, kuti'at dipotong, ba'du asabi'ihi, sebagian jari-jarinya. Perhatikan baik-baik, kuti'at ba'du, nah ba'du itu apa? Mudzakkar kan, tapi kenapa fi'ilnya kok ada tatanisnya? Karena ba'du di sini dihukumi mu'annas. Mengapa kok dihukumi mu'annas? Karena mudhaf ilainya al-sobi itu dihukumi statusnya ialah mu'annas. Ya. Al-sobi itu kan jamak taksir, berarti dianggap mu'annas ya kan? Nah. Kenapa ba'du kok jadi mu'annas? Jawabannya, seandainya ba'du ini dibuang, kemudian mudhaf ilainya tampil, nah itu tidak merusak makna. Takul, engkau katakan kuti'at asabi'uhu, jari jemarinya dipotong. Ya, masih belum jauh dengan kuti'at ba'du asabi. Sebaliknya, syamsul akli maksufun bitau'il hawa. Kalau diartikan secara harfiah, matahari akal akan gerhana dengan menuruti hawa nafsu. Itu cahaya akal akan redup dengan sebab menuruti hawa nafsu. Akalnya jadi bebel kalau orang itu suka mengikuti hawa nafsu. Coba perhatikan, Samson itu mu'anas apa mudzakkar? Hah? Mu'anas majazi kan? Kenapa kok maksufun, gak maksufatun? Jawabannya, karena Samsu dalam hal ini sudah menjadi mudzakkar. Kenapa? Karena mudhaf ilainya mudzakkar al-akli. Kenapa kok boleh? Karena seandainya Samsu itu dibuang, kemudian al-aklu tampil di tempatnya, maknanya tidak rusak. Dan secara tata bahasa juga enggak rusak. Takul al-aklu maksufun bitau'il hawa. Akal itu menjadi redup, menjadi apa ini? Redup cahayanya. Bitau'il hawa, dengan sebab menuruti hawa nafsu. Paham ini ya? Nah, itulah yang dimaksud dengan ucapan Ibnu Malik, warbama aksabasanin awwala taknisan ingkana dihatwin muhala. Terkadang lafadz yang kedua yaitu mudhaf ilaih menyebabkan lafadz yang pertama mu'annas, walaupun tidak mu'annas lafadznya, ya, ingkana dihatwin muhala, saat dengan syarat jika mudhaf itu dapat dibuat. Dalam Al-Quran disebutkan itu ya. Tapi kalau memberi contoh Al-Quran, maka harus hati-hati. Saya coba menukil dari Sarah Ibnu Aqil, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Mengapa enggak qaribatun? Padahal ini rahmah. Karena sudah menjadi mudzakkar. Mudhaf ilainya, lafdzul jalalah bisa tampil menepatinya kalau dia dibuang. Inna rahmatallahi qarib minal muhsinin. Sungguhnya rahmat Allah itu dekat dengan orang yang berbuat baik. Seandainya mudhafnya dibuang, maka menjadi innallaha qaribun minal muhsinin. Naam. Allah itu dekat dengan orang yang berbuat baik. tidak jauh-jauh amat ya. Nah, masih bisa diterima maknanya ya, tanpa merubah tatanan bahasa. Ini Al-A'raf ayat 56. Inna rahmatallahi qarib minal muslimin. Baik. Bagaimana kalau seandainya mudhof ilaih tidak bisa menempati tempat mudhof yang dibuang? Nah, yo enggak boleh. Boleh enggak kita mengucapkan kharajat ghulamu zahindin, budaknya Sidun keluar? Boleh enggak? Enggak boleh. Kenapa? Nah, seandainya dibuang, maka rusak mananya? Kharajat hindun, yang keluar hindun. Padahal yang keluar ialah budaknya hindun. Nah. Baik. Al-mas'alatu athaniyat asrah. Nah, saya menukil dari Mutamimah masalah yang ke-8. Al-asma'u binisbati ila idhafatiha wa adamiha salah satu anwa'in. Isim jika dilihat boleh mudhof dan tidaknya ada 3 macam. Jadi isim dilihat dari dia itu bisa mudhof ke isim lain atau ke lafaz lain ataukah tidak, ini terbagi menjadi 3 macam. Al-awwal jawazu idhafatihi wa huwa kathirun. Kama fil amthilati as-sabiqati. Itu ada kesalahan ketik. Dikasih al ya. Al amthilah as-sabiqah dikasih tak marfut. Kama fil amthilati as-sabiqati. Yang pertama, kelompok isim yang boleh mudhaf, boleh dimudhafkan ke manapun bisa ya. Enggak ya enggak apa-apa. Ini banyak seperti dalam contoh-contoh yang lalu, ya semua yang dicontohkan yang dulu itu dalam contoh-contoh masail-masail idhofah itu adalah contoh isim-isim yang bisa mudhof. Ghulamu Zaid, Kitabu Zaid, ya Babu Zaidin, dan lain-lain itu ya. Ini isim-isim yang bisa mudhaf. Nah, enggak dimudhafkan juga enggak apa-apa. Ulamun, kitabun, ya. Asani imtina'u idhafatihi. Kabboma iri wal isyarati wal mausulati siwa ayun wa asma isyarti wal istifhami siwa ayun aibad imtina'u idhafatihi kabboma iri wal isyarati wal mausulati siwa ayun wa asma isyarti wal istifhami siwa ayun aibad yang kedua isim-isim yang tidak boleh mudhaf seperti dhamir gak bisa antaka ya ka ya kaka waka buka gak bisa ya nah tahu gak boleh ya baik tahi gak boleh ya. Gak boleh juga isim isyarah. Nah, taib. Gak boleh juga isim mausul. Kecuali ayun, isim mausul yang ayun bisa mudhaf. Ayyuhum ahsanu amala ya. Isim syarat yo enggak boleh mudhaf. Isim istifham yo enggak boleh mudhaf kecuali ayun. Naam. Ayu talib. Naam. Zahaba. Siapa santri yang pergi? Enggak masalah. Ayyukum sa'id siapa ada dari kalian yang bisa nyupir enggak apa-apa mudhaf as-salis wujubu idhafatihi wujubu idhafatihi imma ilal mufradi wa imma ilal jumali yang ketiga kelompok isim yang wajib mudhaf jadi selalu mudhaf enggak boleh sendirian harus selalu mudhaf terkadang mudhaf ke mufrad. Mufrad di sini bukan jumlah ya. Terkadang mudhafnya ke jumlah. ada kelompok isim yang selalu mudhaf ke lafaz mufrad, ada kelompok isim yang selalu mudhaf ke jumlah. Fal awal nahu inda waladai waladun saya tambahi wakila wakilta wanahuhuma. Takulu, ini ganti fa'akulu ganti takulu. Inda Zaidin, ladail babi, min ladun hakimin khabir. Kilahuma kilar julai kiltahuma kiltal mar'atai. Naam. Nah, yang pertama maksudnya isim yang selalu mudhaf kepada lafadz mufrad seperti inda, ladai, ladun, kila, kilta atau yang semisalnya. Ini mudhaf ilaihnya mufrad, ya. Contoh kamu katakan inda Zaidin, ladail babi, milladun hakimin khabir. Kilahuma kila rajulai kiltahuma kiltal mar'atai. Wasani nahu haythu lahu jalastu haitsu jalasa abuka. Contoh lafaz yang mudhaf ke jumlah ialah haitsu. Contoh jalas tu hai tu jalas abuka. Aku duduk di mana bapakmu duduk. Jalas abuka jumlah fi'liyah mahal jar mudhaf ilaih dari hai tu. Nah. Al mas'alatu ats-tsalitsah ta'assah. Sorry. Yuhdafu al-mudafu liqiyami qarinatin tadullu alaihi. Wa yuqamu al-mudhafu ilayhi muqamahu. Yuhdafu al-mudhafu liqiyamin liqiyami qarinatin tadullu alayhi. Wa yuqamu al-mudhafu ilayhi muqamahu. Wa fayu'rabu bi'i'rabihi. Fayu'rabu bi'i'rabihi. Kaqawli ta'ala wa ushribu fi kulubihimul ijlah bikufrihim. Wa ushribu fi kulubihimul ijla bi kufrihim. Ai hubbal ijli. Wadhalika qawluhu wa ma yalil mudhafa ya'ti khalafa anhu fil i'rabi idha ma khudifa wa ma yalil mudhafa ya'ti khalafa anhu fil i'rabi idha ma khudifa. Nah, mudhaf dapat dibuang karena ada qarinah yang menunjukkannya. Kemudian mudhaf ilaih tampil menggantikannya dan di'i'rabi dengan i'rab mudhaf tadi. Nah, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa ushribu fi kulubihimul ijla bi kufrihim. Al-Baqarah ayat 93. Dan diresapkan dalam hati mereka al-ijlah, anak sapi, yakni kecintaan menyembah anak sapi, bikufrihim, dengan sebab kekufuran mereka. Ay hubbal ijli. Nah, yakni kecintaan terhadap anak sapi. Perhatikan baik-baik. Wa usribu fi kulubihim al-ijlah. Al-ijlah ini asalnya mudhaf ilaih. Dia menempati tempat mudhaf yang dibuang. Dan diirapi dengan irap mudhaf yang dibuang tadi. Asalnya hubbal ijli, kecintaan terhadap anak sapi. Hubbahnya dibuang. Al ijli dinasab menjadi maaf lebih menepati tempat mudhafil yang dibuang, ya. Nah, ini karena ada qarinah yang menunjukkannya, yakni dirasapkan kecintaan dalam hati mereka al ijla terhadap anak sapi, kecintaan yang sangat berlebihan terhadap anak sapi sampai disembah. Nah, baik. Ini saya contohkan satu. Yang ayat berikutnya surat Al-Fajr ayat 22, waja'a rabbuk, kemudian ditafsirkan waja'a rabbika, tidak saya sertakan. Kenapa? Takwil yang salah, ya. Nah, waja'a rabbuk, dan Rabbmu benar-benar datang. Zatnya Allah yang datang. Ditakwil secara membabi buta oleh kelompok Asy'ariyah, ya. Memang dimaksud itu bukan Allah yang datang, tapi perintah Allah. Waja'ah amrabbik dengan alasan mudah ilaih menempati tempat buta. Yang dibuang. Yang ini jangan, ya. Tidak dipakai, ya. Karena kita adalah ahlu sunnah wal jamaah. Ya, mandat kita salaf dalam segala hal, termasuk dalam bab asma wa sifat. Nah, ini supaya tidak menafikan sifat majid bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam syarah Ibnu Aqil disebutkan itu. Contoh yang lain, waja'a rabbuk ay amrabbik. Jadi rabbuka itu mengganti posisi amr mudhaf yang dibuang. Ya. Tapi ini termasuk bentuk apa ini? Penyimpangan dalam tafsir atau yang disebut dengan apa ini? Tahrif. Ya, nah, merubah makna dari makna asli dengan mengandalkan tata bahasa nahwunya tadi itu, ya. Kenyataan jangan menggunakan nahwu secara berlebihan, khususnya dalam bab-bab yang terkait dengan akidah atau yang semisalnya, ya. Hati-hati kalau bikin contoh dari Al-Qur'an, ya. Di situ ada bab akidah yang tidak boleh kita terjang dengan kecanggihan nahwu kalian, ya. Nah, jangan seperti Az-Zamakhsyari, ahli nahwu top, makotop, tapi mutazilah, sehingga banyak takwil-takwilnya yang menolak asma wa sifat dalam tafsirnya, ya. Diargumentasi dengan apa ini? Nahwunya. Taib. Nah, itulah dimaksud ucapan Ibnu Malik, wa ma yalil mudhafa ya'ti khalafa anhu fi i'rab idza ma khudifa. Lafaz yang mengiringi mudhaf, yakni mudhaf ilaih, bisa mengganti posisi mudhaf dalam i'rabnya jika mudhafnya dibuat. Nah, itu yang dimaksud. Al mas'alatu am arabiyata as-sah. Masalah yang ke-14. Qad yuhdaful mudhafu wa yabqa al-mudhafu ilayhi majruran. Lakin bisyarti ayyakuna al-mahdhufu mumathilan lima alaihi qad utifa. ayakun al-mahdufu mumathilan lima alaihi qad utifa. Kaqauli syair Akullam ri'in tahsabina imra'an. Wa narin tawakkad bil laili naran. Wal aslu wa kulla narin. Baik, wadalika qawluhu warubbama jarul ladhi abqaw kama qad kana qabla hatima taqaddama lakin bisyarti ayyakuna ma khudif mumathilan lima alaihi qad utif. Warubbama jarul ladhi abqaw kama qad kana qabla hatima taqaddama lakin bi syarti ayyakuna ma khudif mumathilan lima alaihi qad utif. Terkadang mudhaf dibuang, mudhaf ilaihnya tetap dijarkan. Masya Allah, tidak terpengaruh dengan mudhaf yang dibuang tadi, tetap jar seperti semula, tidak mau berubah, tidak mau bergeser dari tempatnya. Nah, aku mudhaf ilaih selalu bangga dicirkan ya. Nah, taib. Dengan syarat mudhaf yang dibuang itu sama dengan mudhaf dari lafaz yang menjadi maktuf alehnya. Perhatikan contoh penyairnya ini. Akullam ri'in tahsabina imra'an. Apakah semua orang kamu anggap sebagai orang? Wanarin tawakkadu billaili naran. Dan apakah setiap api yang menyala di waktu malam kamu anggap sebagai api? Aku enggak tahu maksudnya apa. Saya cuma ngertikan dan terjemahkan saja ya. Nah, perhatikan, asalnya ialah wakulla narin. Narin jadi apa? Mudhaf ilaih. Mana mudhafnya? Dibuang. Mudhaf ilaihnya tetap jar. syaratnya dia itu atof kepada lafaz sebelumnya yang mudhofnya juga kulun, seperti mudhofnya dia yang dibuang. Itu atof mana ini? Kullam ri'in. Kullam ri'in tahsabina imra'an wa narin tawakkatu billahi nar. Hei perempuan, apakah setiap orang kamu anggap orang? Setiap api yang nyala di malam hari kamu anggap api? Nah, kalau gak dianggap itu terus dianggap apa? Wallahu ta'ala alam ya. Nah, memang dalam dunia syair itu ada liku-likunya ya. Nah, saya tidak mengikutinya. Cukup di sini saja. Yang penting narin itu mudah pilih tetap dijarkan. Nah, mudahnya dibuang. Syaratnya ialah sama dengan maktufnya yang mudah. Ya, yaitu yang dibuang ialah kulun, sama dengan kulun beriin tadi itu. Baik. Itu yang dimaksud ucapan Ibn Malik. Warubama jarul ladzi abqau kama. Terkadang mereka mengejarkan mudhaf ilaih kama qad kana qabla hadfi ma taqaddama, sama keadaannya seperti sebelum pembuangan mudhaf. Lakin bisyarti ayyakuna ma khudif mumathiran lima alaihi qadif, dengan syarat mudhaf yang dibuang itu sama dengan mudhaf punyanya maktuf alaihnya. Kalau al-mas'alatu al-khamisata as-sah, masalah yang ke-15. Yuhdafu al-mudhafu ilaih. Yuhdafu al-mudhafu ilaih. Wa yabqa al-mudhafu kahalihi. Fayuhdafu tanwinuhu wa aktsaru ma yakunu dhalika, wa aktsaru ma yakunu dhalika idza utifa alal mudhafi ismun mudhafun ila mithlil mahdhufi min al ism al awal. Ila mithlil mahdhufi min al ism al awali. Nahu qata Allahu yada wa rijla man qalaha. Wal asru qata Allahu yada man qalaha wa rijla man qalaha. Qata Allahu yada man qalaha wa rijla man qalaha. Wa dhalika qawluhu wa yuhdafu thani fayabqa al-awwalu kahadihi idha bihi yattasilu bisyarti atfin wa idhafatin ila mithli ladzi lahu adhaftal awwala. Naam. Baik. Perhatikan. Mudhaf ilaih bisa dibuang. Yang tak sisa si mudhaf seperti keadaannya asli. Tanwinnya juga dibuang, ya. Hal itu kebanyakan terjadi kalau dia itu atof pada mudhaf. Itu isim mudhaf kepada lafaz yang sama dengan yang dibuang dari isim yang pertama. Ya, jika mudhaf tadi diatofkan pada isim yang mudhaf dengan lafaz yang sama yang dibuang dari isim yang pertama. Perhatikan contohnya supaya jelas. Kata Allahu yada warjla mangkalah. Semoga Allah memutus, memotong tangan dan kaki orang yang berkata tentangnya. Asalnya ialah kata Allahu yada mangkalah warjla mangkalah. Yada mudhaf. Mana mudhaf ilainya? Dibuang. Ya ada tanwinnya juga dibuang karena dia mudhaf, ya. Mudhaf ilainya dibuang. Mana mudhaf ilainya? Ya dibuang. Takdirnya bagaimana? Nah, itu. Syaratnya kalau lafadz mudhaf ini atof kepada isim yang mudhaf ilainya sama seperti dengan mudhaf ilaih yang dibuang itu, ya. Jadi yada mangkolaha warijlah mangkolaha. Mangkolaha itulah mudhaf ilaihnya, ya. Nah, sama dengan mudhaf ilaih milik isim yang setelahnya yang atof itu warijlah. Jadi itulah yang dimaksud ucapan Ibnu Malik. Wayuhdafu tsani. Lafadz yang kedua dihapus, dibuang itu mudhaf ilaih. Faib kal awal kahadihi, dan yang pertama jadi mudhaf tetap seperti keadaannya. Idza bihi yattasil, ya, sama seperti ketika sambung dengan mudhaf ilai. Bisyarti atfin, dengan syarat atof. Wa idhafati ila mithli ladzi lahu adhaftal awal, dan mudhaf kepada dengan syarat atof kepada sesuatu yang mudhaf ilainya sama seperti mudhaf ilai yang dibuang dari isim yang pertama. Naam. Wa yuhdafu tsani wa fayabqa al-awwalu ahadihi idza bihi yattasilu bi syarti adfin wa idafatin ila mithli alladhi lahu adafta al-awwala. Naam. Al-mas'alatu as-sadisatu as-sa'a. Ajaza Ibnu Malik al-fasla fil ikhtiyari bainal mudhaf wal mudhaf ilaih. Fil idhafah al-lafdiyah. Bil ma'muli lil mudhaf. Bil ma'muli lil mudhaf. Nahu. Wakadalika zujina dikatirin minal musyrikina qatlu awladahum syurakaihim fi qira'ati Ibn Amir fi qira'ati Ibn Amir binasbi awlad wa jar syuraka dalika sujina dikathir minal abuskin qatlu awladahum syurakaihim fi qira'ati Ibni Amir binasbi awlad wa jar syuraka. Fala tahsabannallaha mukhlifa wa'dahu wa rusulihi fala tahsabannallaha mukhlifa wa'dahu rusulihi binasbi wa'da wa jari rusul fi qira'ati ba'di salaf binasbi wa'da wajari rusul fi qira'ati ba'di salaf. Wajah al-faslu aydan bil qasam nahu. Hada gulamu wallahi Zaidin. Waqad ja'a al-faslu baina al-mudhafi wal-mudhafi ilayhi fi al-dharurah. Waqad ja'a al-faslu baina al-mudhafi wal-mudhafi ilayhi fi al-dharurati bi ajnabiyyin min al-mudhafi wa bina'til mudhafi wa bina'til mudhafi wa bin nida'i fal awwal nahwu qawli sya'ir kama khutta al-kitabu bi kaffi yauman kama khutta al-kitabu bi kaffi yauman yahudiyin yuqaribu aw yuzilu yuqaribu aw yuzilu wasani nahwu qawli sya'ir najautu najautu waqad balla al-muradiyu saifa najautu waqad balla al-muradiyu saifa minna bani Abi Syaikhi Al-Abatihi Talibi Mini Beni atau Mina Beni Abi Syaikhi Al-Abatihi Talibi wasalis nahwu qawli sya'ir wifaku ka'bu bujairin mungkidun laka min wifaku ka'bu bujairin mungkidun laka min wifaku ka'bu bujairin mungkidun laka min ta'jili tahlukatin, ta'jili tahlukatin wal khuldi fi saqari, wal khuldi fi saqari. Wadalika qawluhu fasla mudhafin sififi din manasob maf'ulan aw dhafan ajis wa lam yu'ab faslu jaminin wa tiraran wujida bi asnabiyin aw bina din awlida. Kali tulis setakhir pembahasan ini, ya. Nah, fasla mudhafin syibi fi'lin manasob maf'ulan au dorfan ajis walam yu'ad faslu yaminin watiran wujida bi'as nabijin au bina'din au nida. Saya perhatikan ini terakhir untuk pertemuan kita kali ini. Ibnu Malik membolehkan untuk memisah fil ikhtiar dalam keadaan tidak darurat, ikhtiar itu antara mudhaf dan mudhaf ilaih dalam idhofah lafdhiyah. Dan yang memisahkan adalah ma'mul milik mudhof tersebut. Paham ya? Tahu idhofah lafdhiyah enggak? Hah? Mudhofnya dari apa? Isim sifat yang beramal seperti fi'il ya. Mudhof ilainya adalah makmulnya, ya. Nah, taib itu sebetulnya kayak gitu. Nah, dipisah dengan apa? Makmul milik mudhof itu juga. Fil ikhtiyar dalam keadaan tidak darurat. Contoh wa kadzalika, yang demikian itu zuyina, dibikin indah dikathirin minal musyrikin, untuk kebanyakan orang musyrik. Qad talu auladahum syurakaihim, qad talu itu mudhaf, syurakaihim itu mudhaf ilaih. Jadi dipisah. Pemisahnya ialah auladahum maf'ul bih, milik siapa ini? Mudhaf itu, yaitu qatlu. Tapi ini bacaan Ibnu Amir, ya. Tapi kalau bacaan yang lain, wa kadzalika zuyina dikasih menusgin qatlu syurakaihim auladahum, ya. Qatlu qatla auladihim syuraka'uhum, ya, qatala auladihim syurakahum. Qatala auladihim syurakahum, ya. Nah, kalau bacaan Ibnu Amir, qatlu auladahum syurakahum. Qatlu mudah syurakahum mudah ilaih, dipisah dengan auladahum maful bi miliknya qatlu. Ini Ibnu Malik mengatakan boleh. Kenapa tidak? Contoh yang kedua. Fala tahsabannallaha mukhlifa wa'dahu rusulihi. Perhatikan. Jangan sekali-kali engkau mengira Allah menyelisih janjinya kepada para rasulnya. Mukhlifa mudhaf. Rusulihi mudhaf ilaih. Dipisah dengan wa'dahu. Maful bi dari mudhaf mukhlif. Ini bacaan sebagian salaf. Bacaan yang masyhur fala tasabbanallaha. Hah? Mukhlifa wa'dihi. Mukhlifa wa'dihi rusulahu. Baik. Kata Ibnu Malik boleh. Nah. Boleh-boleh saja. Nah. Dalam kondisi tidak darurat. Ini disebutkan nama Ibnu Malik yang membolehkan berarti ada yang lain yang tidak membolehkan. Tapi tidak disebutkan siapa yang tidak membolehkan. Berarti kebanyakan tidak membolehkan. Mudhof dipisah dengan apa ini? Mudhof ilaih, ya. Harus tetap bersatu dalam keadaan apapun, ya. Nah. Taib Ibnu Malik juga menjelaskan bahkan mudhaf-mudhaf ilaih dipisah dalam keadaan darurat. Terjadi juga. Ya, kalau darurat-darurat ini berarti contohnya ialah syair-syair itu, darurat syair. Syair itu syair lain dewe, ya. Nah. Ini gak boleh. Darurat mas, nah, iya. Itu serah ya. Nah, baik. Contoh dipisah dengan ajnabi minal mudhaf. Nah, atau dipisah dengan naatnya mudhaf, atau dipisah dengan nidak. Semuanya ini darurat syair ya. Berarti hukum asalnya enggak boleh. Contoh yang pertama, dipisah dengan ajnabi minal mudhaf. Kama huttal kitab bikafi yauman yahudiyin yuqaribu au yuzidu. Perhatikan i'rabnya ya. Nanti kalau diimtihankan enggak bingung. Bikafi mudhaf yahudiyin mudhaf ilaih. Dipisah dengan yauman. Nah, kenapa kok disebut ajnabi minal mudhaf? Karena yauman itu bukan makmulnya mudhaf, tapi makmulnya apa? Khutta. Itu maful fi. Ambilnya ialah khutta. Fi'il, ya. Bukan mudhaf. Namanya ajnabi minal mudhaf berarti amil selain mudhaf. Ajnabi itu orang lain yang bukan mahramnya mudhaf. Bukan amil yang mudhaf. Di yauman itu pemisahnya bukan maf'ul bi dari mudhaf, tapi maf'ul bi dari amil lain, itu khuttah ya. Namanya dipisah dengan ajnabi minal mudhaf. Yang kedua, dipisah dengan na'atnya mudhaf. Perhatikan. Ini artinya artikel sendiri ya. Najautu waqad balal muradiyu saifahu min abni abi syaikhil abadihi talibi. Perhatikan baik-baik. Min abni. Ya, min abni. Mudhaf. Taib. Kemudian Mina bin Abi ya. Bukan ini yang dibahas. Abi mudhaf. Talibi mudhaf ilaih. Dipisah dengan Syaikhil Abatih. Na'at yang mudhaf. Na'atnya mudhaf. Nah. Asalnya Mini Beni Abi Talib Syaikhil Abadiyah. Nah, ya. Contoh yang ketiga dipisah dengan nida Wifaku Ka'bu Bujair Mungkidun Laka Min Ta'jiri Tahalukatin Wal Khuldi Fi Saqar. Ka'bu itu munada, ya. Maksudnya nida di sini itu dipisah dengan munada. Wifaku mudhaf. Bujairin mudhaf ilaih. Dipisah dengan Ka'bu munada. Asalnya ya Ka'bu. Jadi asalnya wifaku bujairin ya Ka'bu. Mungkidun laka min ta'jiri tahalukatin wal khuldi fi saqar. Nah, ini semuanya hukum asalnya enggak boleh dibolehkan karena apa ini? Darurat. Itu yang dimaksud dengan ucapan Ibnu Malik fasla mudhafin syibi fi'lin ma nasab maf'ulan aw dharfan ajiz wala yu'ab faslu yaminin wa tiraran wujida bi ajnabiyyin aw bina'tin aw nida. Memisahkan si mudhaf yang menyerupai fi'il. Nah, perhatikan mudhaf yang berupa sifat-sifat yang menyerupai amilnya, amalnya fi'il. Dipisah dengan apa yang ia nasabkan berupa maf'ul atau doa. Bolehkan, jangan dicela. Termasuk kalau dalam kondisi darurat. Ya, nah, bisa dengan sumpah. Oh, nah, atau bisa dengan sumpah. Tadi yang sumpah tak lewati ya? Hah? Juga dalam kondisi tidak terpaksa boleh dipisah dengan sumpah. Hada gulam wallahi Zaidin tadi ya. Ha gulam mudhaf Zaidin mudhaf ilaih wallahi sumpah qasam ya yang memisahkannya itu dalam kondisi tidak dalam kondisi darurat juga dijumpai ada pemisahan yang misah ialah ajnabi itu ajnabi itu ialah makmul bukan dari mudhafnya. Au binatin dipisah dengan na'at milik mudhaf. Au nida' atau dipisah dengan apa ini? Munada. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.